Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu au babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab yang menjelaskan bolehnya menyampaikan suatu ilmu, suatu perkara kepada suatu kaum, kepada sekelompok orang, tanpa kaum yang lainnya atau sekelompok orang yang lainnya. Mengapa? Yang ini disampaikan, adapun yang lain tidak, khawatir Allah yafhamu. Khawatir nanti salah paham. Khawatir tidak mampu memahami, mencerna dengan baik, akhirnya yang terjadi keliru dalam memahami. Wa qala Ali, hadithun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Dan berkata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia, berbicaralah kepada manusia. Di antara juga di sini dakwah bima ya'rifun, dengan apa-apa yang akal mereka itu menjangkau, dengan perkara-perkara yang mereka mampu untuk memahami, mudah untuk memahami. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka untuk kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Banyak kejadian orang lari dari sunnah, orang meninggalkan dakwah salafiyah, orang membenci dakwah salafiyah disebabkan bukan karena orang tersebut pada asalnya membenci al-haq, namun cara penyampaian kepada orang tersebut yang kurang tepat. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Ini sama persis dengan ucapannya Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sampaikan kepada manusia bima ya'rifun, dengan apa-apa yang mereka mampu untuk mengetahui, mampu untuk memahami. Kalau tidak, apakah kalian menginginkan untuk kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Kata Abdullah bin Mas'ud, ma anta muhaddisan qauman bihaditsin. La tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Atau kama qala radhiyallahu anhu, tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum sebuah hadis, ilmu, nas, faedah, la tablughu uquluhum, akal mereka masih belum sampai. Kalau bahasa Jawanya ini belum nyucuk. Ya. Nah, contoh sederhananya, antum berbicara dengan anak kecil umur 5 tahun. Ini ilustrasi ringan yang terjadi pada bahkan sesama orang dewasa. Antum berbicara dengan anak kecil perkara-perkara yang itu pembahasannya terkait dengan pelajaran anak sekelas SMA atau mahasiswa. Apa yang akan antum dapatkan dari sang anak ini? Dijelaskan teori, rumus, begini dan begitu. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, pelajarannya masih setingkat TK. Sampaikan tentang pelajaran setingkat SMP, SMA. Apa yang akan terjadi? Anak ini akan jenuh, bosan, lari, enggan, malas untuk belajar lagi. Ya kan? Nah, sama. Orang awam, sebagian mereka, karena entah tempat tinggalnya, berada di pedalaman, entah karena memang kemampuannya, atau kebiasaan setempat, atau karena syubhat yang ada pada lingkungan mereka. Nah, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sudah tertancap dalam benak mereka yang namanya Wahabi, menurut istilah mereka ini, itu anti cinta atau tidak suka, atau anti Rasulullah, anti cinta kepada Rasulullah, anti solawatan. Ya. Nah, tidak mau menghormati orang-orang saleh, ini yang tertancap pada mereka karena syubhat yang ada pada mereka. Nah. Maka tentunya pada permulaan dakwah kita kepada mereka tidak akan mungkin juga akan kita langsung sampaikan kepada mereka perkara-perkara yang langsung kita katakan bid'ah. Nah. Ini perkara yang syirik mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena mereka memahaminya, wah berarti kita dikafirkan. Coba, kita misalnya mengatakan bahwa perkara ini pelakunya kafir. Ini sebetulnya perkara umum, artinya ucapan masih umum. Namun terkadang orang, apalagi yang masih awam, belum paham, membawa konsekuensinya, maksudnya, wah mereka mengkafirkan kita. Padahal tidak. Nah, maka cari bahasa-bahasa yang mereka masih bisa menerima, mencerna, memahami. Nah, tentunya sebelumnya ada mukaddimah. Agama Islam ini agama yang indah dan sempurna, dibawa oleh Rasulullah. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kita dituntut untuk berusaha mengikuti beliau. Ini perkara-perkara yang orang awam pun sepakat. Mana ada orang tidak sepakat bahwa kaum muslimin itu mencintai Rasulullah? Ada orang muslim yang tidak cinta Rasulullah? Orang kaum muslimin sepakat kita harus cinta Rasulullah. Masuk jenjang berikutnya. Berarti kasih ilustrasi-ilustrasi yang ringan. Penggambaran-penggambaran yang sederhana. Nah, orang itu kalau sudah cinta biasanya ingin mengikuti, kasih contoh-contoh yang mudah dipahami. Ketika sudah mereka masuk ini, sebutkan dalil. Sepakat, sampaikan dulu kepada mereka perkara-perkara yang disepakati. Bahwa Al-Quran ini kitab suci, kaum muslimin. Al-Quran ini pasti benar. Hadis Rasulullah apabila sahih, itu pasti wahyu dari Allah. Perkara yang memang sudah mudah dipahami, baru kemudian bawakan dalil, bawakan hadis, bawakan ayat. Nah, terkadang pada kondisi-kondisi tertentu, apabila kita butuh untuk membacakan kepada mereka suatu kitab, dan ini terbukti, ya, telah terjadi pada beberapa tempat, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini suatu kitab yang sangat luar biasa, kitab-kitab beliau, karya-karya beliau sangat luar biasa. Namun ketika memang sebagian kaum sudah merasa antipati dahulu, jangan disebutkan dahulu penulisnya, bawakan isinya saja. Nah, seperti itu. Karena banyak orang itu pada hakikatnya bukan ingin menolak al-haq. Namun ketika cara al-haq sampai kepada mereka dengan tidak tepat, akhirnya membuat mereka lari. Orang awam seperti itu. Walaupun sebagian dari mereka juga ada yang menentang al-haq secara terang-terangan. Ini urusannya dia dengan Allah. Namun kita berusaha menyampaikan al-haq, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kita sendiri, mungkin dahulu awalnya itu adalah orang yang benci sunnah. Alaysa kadzalik? Hah? Sebagian kita mungkin dulunya jamaah tabligh, sebagian kita mungkin dulunya khawarij, sebagian kita mungkin dulunya sufi. Nah, Allah beri hidayah. Sama. Kita berusaha menyampaikan al-haq, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, namun tentu caranya. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan tafsir, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Yang pertama, ilmu adalah ilmu perkara yang hendak dia dakwahkan, yaitu perkara agama. Seseorang ketika hendak berdakwah harus tahu dulu ilmu yang hendak dia sampaikan. Memiliki ilmu agama. Ala basirah, di atas ilmu, ilmu tentang kondisi orang yang hendak didakwahkan. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mengutus Mu'ad ibnu Jabal ke negeri Yaman, menyebutkan kepada Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab al-hadar. Maksudnya seperti itu. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW yang akan dihadapi oleh Mu'ad, yang akan didakwahi, ini bukan orang musyrikin yang tidak tahu ilmu. Tapi yang akan dihadapi ini adalah suatu kaum dari kalangan ahlul kitab yang mereka membaca kitab. Artinya, hati-hati. Nah, mereka punya ilmu juga. Artinya di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'ad, pelajari kaum tersebut. Ketahui dulu bagaimana mereka. Nah, kemudian juga ala basirah, berdakwah di atas ilmu, yaitu ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan kepada umat tersebut atau kaum tersebut. Ini. Hadditsun nasi ma ya'rifun. Nah, sampaikan kepada manusia yang akal mereka itu sampai. Dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, karena kalau tidak, maka hadis padahal ilmu itu akan bisa menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Kenapa bisa menjadi fitnah? Akal mereka belum sampai. Nah, nanti akan datang insyaallah bersama kita hadis tentang perkara ini. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Ma'ruf ibni Kharrabuz an Abid Tufail. Ini termasuk an Ali bidalik. Sekarang ceritanya ini Al-Imam Bukhari membawakan sanad sampai kepada Ali dari asar tadi yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah ibn Musa an Ma'ruf ibni Kharrabud an Abid Tufail an Ali. Pada hakikatnya kalau kita memperhatikan sanad ini, sahabatnya itu sebelum Ali itu pun juga sudah seorang sahabat. Abu Tufail itu seorang sahabat yang bernama Amir ibnu Wasilah. Akhirus sahabah mautan alal itlaq. Hadza huwa Abu Tufail, Amir ibn Wasilah. Sahabat terakhir atau sahabat yang meninggalnya paling terakhir. Ini Abu Tufail. Artinya beliau sahabat. Antum lihat jarak antara Imam Bukhari dengan sahabat ini hanya 2 orang. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sulasiyat. Sahabat Imam Bukhari ke sahabat itu dengan sahabatnya 3 orang. Dan ini tidak ada pada Sahih Muslim. Nah, ini diantara salah satu keunggulannya Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari dibanding Sahih Muslim, sanadnya lebih ali, lebih tinggi. Nah, kalau Al-Imam Muslim hanya memiliki sanad yang paling sedikit itu rawinya hanya 4 rubaiyat. Adapun Al-Imam Al-Bukhari ini 3. Syekhnya beliau, syekhnya lagi, di atasnya sudah sahabat. Nah, walaupun di sini sahabat Abu Tufail meriwayatkan dari Ali ucapan yang tadi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Handal atau Al-Handali al-ma'ruf bibni Rahawai. Ishaq ibnu Rahawai qarin al-Imam Ahmad. Ini qarinnya Imam Ahmad. Nah, seorang imam faqih dari kalangan a'immatis sunnah yang berasal dari negeri Ma Wara An-Nahr, sekitar negeri Khurasan, kalau sekarang sekitar Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, sekitar situ. Nah, ada Ishaq ibnu Ibrahim atau disebut juga Ishaq ibnu Rahawai atau juga Rahawai. Kalau para muhaddisin al-hadis tidak menyebutkan Rahawai, ini istilahnya bahasa sana, namun Rahuyah, terakhirnya bukan Wai tapi Yah. Adapun Nahwiyin, ya, ulama bahasa Nahwu, ahli Nahwu itu menyebutnya Rahawai. Adapun para muhaddisin Rahuya. Nah, qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani Abi. Siapa? Man abuhu? Anu beradian sekarang. Kata Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani Abi. Siapa Abi? Siapa bapaknya? Hah? Siapa? Hisham. Paham ya? Wa abuhu huwa Hisham ibnu Abi Nam ibnu Abdillah ad-Dustuwai an Qatadah wa huwa Qatadah ibnu Di'amah qala haddatsana Anas ibnu Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh radifuhu ala ar-rahli qala bahwa sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam dalam kondisi Mu'ad ibnu Jabal. Anas ini sedang cerita Rasulullah itu pernah satu hari membonceng Mu'ad, ya, berkendara naik himar, naik keledai yang di belakangnya Mu'ad ibnu Jabal, sehingga bukan satu aib ketika berkendara yang nyetir itu orang yang lebih alim. Biasa saja. Nah, enggak perlu sungkan, enggak perlu enggak enak. Ya, tapi ya jangan dia terus gitu. Ya, gantian gitu. Ya, Sinta mengetahui bahwa seseorang ketika semakin berilmu perkara tawadhu ini memang penting. Beda tawadhu dengan kemudian merendahkan diri. Rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Nah, sehingga man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Jangan merasa gengsi. Dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang memang biasa dilakukan, lakukan. Enggak harus kemudian yang lebih afdal disetiri, disupiri. La. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa beliau? Ternyata membonceng Mu'ad. Terkadang membonceng Ibnu Abbas di belakangnya. Biasa. Nah, tawadhu ya ikhwan. Ini akhlak yang luar biasa. Bahkan terhadap anak-anak. Ya, jangan merasa kita lebih dari mereka. Kecuali satu. Dalam rangka mimbab ta'dib. Membiasakan anak-anak beradab. Ya. Nah, bukan karena kita ingin dihormati, tapi agar mereka terbiasa dengan adab yang bagus. Namun hukum asalnya, dengan siapapun kita tawadhu. Bukan karena mentang-mentang anak-anak, akhirnya kalau mereka enggak salam, kita enggak salam. Enggak. Ketika kita memang yang melewati mereka, ucapkan salam dahulu. Bukan karena mentang-mentang anak-anak, akhirnya kita lewat, biasa saja. Tidak menyapa mereka dahulu, tidak salam dahulu. Nah, barakallahu fikum. Qala ya Mu'adz ibn Jabal, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nah, ini bagus, ada kebiasaan yang kita biasakan. Ketika dipanggil ya Mu'adz, dijawab oleh Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nah, ini labbaik itu ucapan bagus, artinya jawaban. Nah, biasakan anak-anak kita ketika dipanggil untuk menjawab labbaik ya ummi, labbaik ya abi. Bagus. Nah, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, qala ya Mu'adz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik salatan. Artinya Rasul alaihi salatu wasalam memanggil Mu'adz 3 kali dan dijawab oleh Mu'adz dengan jawabannya sama 3 kali pula. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar. Antum perhatikan sekarang ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidaklah ada seseorang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi la nifaqan. Ya. Ketika seorang mempersaksikan, mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, jujur dalam hatinya memang. Sehingga dari sini keluar, dari sini orang-orang munafik. Orang munafik bisa saja berbicara la ilaha illallah, bersaksi, namun hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Adapun di sini dipersyaratkan sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya, ikhlas. Nah, illa harramahullah 'alan nar, kecuali Allah haramkan neraka untuk, atau Allah haramkan dia terhadap neraka. Coba, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tidak masuk dalam neraka, Allah haramkan neraka terhadapnya. Nah, maka kemudian kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Qala idzan yattaqilu. Nah, kalau begitu kata Mu'adz, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan manusia tentang hadis ini, perkara ini, yang itu mereka mendapatkan kabar gembira? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jangan. Idzan fayattaqilu, kalau begitu nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Sudah, yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amalan enggak usah, salat enggak usah, yang penting ikhlas mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini menjadi iskal. Lah, berarti ini sudah jaminan orang ketika bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah haramkan neraka. Tapi kok ada orang yang masuk neraka dari kalangan muwahhidin? Nah, yang bisa jadinya namanya muwahhidin memiliki keikhlasan. Kok bisa masuk neraka? Ya kan? Karena maknanya tersamar seperti ini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hanya mengabarkan kepada Mu'ad. Karena Mu'ad orang yang akil, orang yang sudah alim, paham, Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad. Ketika Mu'ad ingin menyampaikan kepada yang lainnya, kata Rasul, jangan. Nanti akhirnya orang-orang salah kaprah, salah memahami, akhirnya bersandar hanya kepada ucapan ini saja. Nah, maka kita katakan sebagaimana para ulama bahwa yang namanya hadis tidak akan pernah salah. Lalu bagaimana? Orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi, jujur dalam hatinya, Allah haramkan neraka. Kita katakan iya betul. Karena hadis wahyu dari Allah enggak akan salah. Namun bagaimana? Nah, kan seperti itu. Disebutkan oleh para ulama seluruh perkara. Ini sebetulnya pembahasan ini kalau antum masih ingat dulu. Ya ini dulu, yang kemarin saja enggak tahu. Kok yang dulu, Ustaz? Tapi siapa tahu lah, Bas. Antum masih ingat tentang pembahasan iman. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yu'min aw la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu ketika dia berzina dalam kondisi dia mukmin. Oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dinafikan iman. Masih ingat pembahasan ini? Ada yang masih ingat? Loh, padahal dia berarti kafir. Lah. Tapi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dinafikan iman. Ada yang masih ingat? Nah, karena ini nanti membantu tentang bagaimana menjawab iskal dalam hadis kita ini. Ada yang masih ingat? Jelas Ar-Rasul menegaskan, menafikan, tidak beriman. Dalam hadis yang lain, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dinafikan iman, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa? Orang yang tetangganya itu tidak tenang dari kejahatannya. Berarti kafir? Enggak. Nah, ini di sini ketika orang keliru dalam memahami hadis-hadis seperti ini, terjerumuslah suatu kaum dalam lembah berlebihan, yaitu khawarij. Satu kaum yang lagi berlebihan dalam lembah bermudah-mudahan, yaitu murjiah. Karena salah memahami tentang permasalahan ini. Ada yang masih ingat? Rasulullah tidak sempurna imannya. Berarti jelaskan, ini sudah betul, diperjelas. Nah, sudah betul, tinggal ditambahin. Berarti bagaimana? Yang dinafikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis tadi, la yazni zani wa huwa mu'min, ya, tidaklah seorang yang berzina itu ketika dia berzina dalam kondisi mu'min, artinya dia tidak beriman. Itu iman yang dinafikan apa? Hah? Iman yang sempurna. Ya. Yang disebut kalau dalam istilahnya yaitu al-iman al-mutlak. Masih ingat? Di situ ada al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Nah, masih ingat pembahasan ini? Dulu. Ya. Sudah lupa semua? Nah, apa itu al-iman al-mutlak? Al-iman al-mutlak itu iman yang sempurna. Ini yang dinafikan dari hadis-hadis yang tadi Rasulullah mengatakan tidak beriman, tidak beriman. Artinya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Namun orang tersebut masih memiliki apa? Mutlakul iman. Apa itu mutlakul iman? Mutlakul iman itu adalah asal dari iman tersebut. Nah, ya, artinya secara hukum asalnya iman tersebut masih ada. Entah bobotnya seberapa, tapi masih ada itu. Mutlakul iman itu masih ada. Secara umum iman itu masih ada. Entah tipis, entah tebal, tapi masih ada. Ini dinamakan dengan mutlakul iman. Kalau tipis, ya berarti orang fasik. Imannya aslinya masih ada. Dasar keimannya masih ada. Namun tidak mendapatkan keimanan yang sempurna. Karena apa? Fasik. Banyak maksiat. Nah, tapi dia ada iman. Asal imannya masih ada. Aslul iman wujud. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kalau kita memahami perkara ini mengatakan wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu ish ha apa aslamna, ya kan? Orang-orang Badui tersebut mengatakan kami beriman, maka Allah memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Namun katakan, sampaikan wahai Muhammad kepada orang tersebut, katakan kami berislam. Loh, berarti yang ini dinafikan imannya, tapi di sini tetapkan islamnya. Kenapa, apa bedanya islam dengan iman? Memang ada seorang muslim tidak memiliki iman? Ada? Muslim tapi tidak beriman ada? Hah? Ada? Antum bingung ini. Ada apa enggak? Anda tanya sekarang antum ini. Nah, yang menjawab ada siapa? Yang menjawab tidak ada siapa? Nah, enggak ada berarti. Yang namanya muslim terus tidak beriman, ini enggak ada. Satu. Yang lainnya apa jawabannya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ini yang hadir puluhan ini orangnya ini. Hah? Dari jawabannya apa? Hah? Muslim itu beriman. Berarti jawabannya ada enggak muslim yang tidak beriman? Jawabannya enggak ada, ada. Karena tadi. Nah, ini ayat loh yang mengatakan kalian, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Tapi katakan berislam loh, berarti aja. Berislam tapi itu belum beriman. Loh, ayat. Masa mau kita dustakan ayat? Ayat mengatakan tidak beriman, tapi katakan berislam. Nah, berarti ada Islam tapi tidak beriman. Ya kan? Nah, kita kembali kepada yang tadi. Iman itu ada dua. Al-iman al-mutlak. Iman yang sempurna. Ini yang dinafikan. Iman yang dinafikan dalam ayat ini. Al-iman al-mutlak. Ya. Jawaban yang mengatakan, yang antum tadi katakan, mana ada muslim tapi tidak beriman. Dijawab dengan apa? Gak ada. Ini betul. Kalau yang dimaksud, apa? Mutlakul iman, yaitu aslul iman. Namanya muslim, selama memang dia betul-betul muslim, hati dan ucapan serta perbuatannya, sejelek-jeleknya dia, dia pasti memiliki aslul iman. Nah ini dikatakan gak ada, iya betul, gak ada. Sehingga jawabannya, mana ada muslim tidak beriman, dirinci. Ketika antum bisa membedakan antara al-imanul mutlak, apa artinya? Iman yang sempurna. Dengan mutlakul iman, ada dasar keiman itu ada. Antum bisa dengan mudah memahami ayat, hadis tentang perkara ini. Di antaranya ini, yang namanya tahrim, di sini kan kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, illa harramahullah ala nar, kecuali Allah haramkan kepadanya an-nar. Yang namanya pengharaman juga ada dua. Ya. Pengharaman mutlak at-tahrim al-mutlak. Dan juga ada mutlakut tahrim. At-tahrim al-mutlak yaitu enggak masuk neraka sama sekali. Ya, enggak masuk neraka sama sekali. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah jujur dalam hatinya, dia enggak masuk neraka sama sekali. Berarti tahrim di sini apa? At-tahrim al-mutlak. Para nabi, siddiqun, syuhada, wassalihin. Ya. Ada orang yang masuk jannah tanpa diadab dan dihisab, ada. Nah, namun di situ juga ada orang-orang yang diharamkan dari neraka. Ya, yang penting diharamkan. Entah diharamkannya sebagian atau 2/3, yang pasti diharamkan. Ya. Jadi masuk neraka, namun dia ujung-ujungnya keluar. Ya. Nah, ada masuk nerakanya tapi enggak mutlak masuk nerakanya. Paham sampai di sini ya? Nah, sehingga yang namanya pengharaman terhadap neraka sama dengan masalah iman tadi. Nah, ada yang sifatnya mutlak, ada yang penting Allah haramkan. Entah Allah haramkan secara keseluruhan atau Allah haramkan awal-awalnya apa? Pada akhirnya saja. Awalnya masuk neraka, namun ujungnya keluar. Allah haramkan neraka. Yang penting ada pengharaman, ya kan? Sama. Sehingga ini tolong dibedakan permasalahan al-iman al-mutlak atau at-tahrim al-mutlak dengan mutlakul iman atau mutlakul tahrim, dan ini berlaku pada banyak perkara. Nah, sehingga kalau kita bisa merinci hal ini, enggak akan bingung. Namun, ada yang bingung? Hah? Nah, ini jujur nih, anak tanya ini. Ada yang bingung masih dengan penjelasan ini? Nah, apa? Ada yang bingung? Hah? Antum enggak paham semuanya nih? Iya, ada yang bingung enggak gitu? Ah. Siapa namanya sih? Akhwira, paham? Yang lainnya paham? Tak tanya ini ya, untuk paham nih. Lah, jujur aja dah. Alhamdulillah, kalau paham semua alhamdulillah. Tapi kalau ada yang enggak paham, ya wajar. Makanya Rasulullah SAW melarang mu'at untuk menyampaikan, karena memang permasalahannya. Nah, gitu loh Mas Tana. Jadi kalau antum mungkin ada yang enggak paham, wajar. Yang dengan itu Rasulullah melarang untuk menyampaikan. Mu'at mau menyampaikan, jangan. Khofa, permasalahannya tersamar. Nanti orang bisa salah paham. Sehingga yang enggak paham, enggak usah khawatir. Gitu loh maksudnya. Normal biasa, bukan suatu aib gitu. Baik. Qala wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuma. Kemudian akhirnya Mu'ad ketika di akhir-akhir hayatnya sudah mau meninggal menyampaikan hadis ini. Kenapa ta'assuma? takut dosa, takut menyembunyikan ilmu, dosa karena menyembunyikan ilmu. Akhirnya di akhir hayatnya, orang sudah paham tentang Islam, sudah dirasa aman, gak ada kekhawatiran, disampaikan. Nah, syahidnya di sini apa? Ada ilmu yang hanya dikhususkan pada sebagian orang. Ya, ketika disampaikan kepada sebagian yang lain, itu bisa membuat fitnah. Sehingga jangan disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Walaupun ilmu tersebut ilmu yang biasanya terkait dengan apa? Fitnah. Terkait biasanya dengan apa? Hal-hal yang bukan perkara yang wajib dalam agama. Bukan terkait dengan akidah. Bukan terkait, kayak masalah ini, itu kan bukan permasalahan orang paham tentang makna ini akhirnya kalau dia enggak paham dosa. Bukan, ini kan keutamaan saja. Keutamaan la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallahnya, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya orang harus disampaikan. Adapun keutamanya enggak harus. Maka hal-hal yang seperti ini boleh untuk disembunyikan kepada suatu kaum. Abu Hurairah, sudah lihat bersama kita ya, punya dua WA, dua punya dua, apa itu? Pokoknya hadisnya itu beliau yang disampaikan itu dibagi dua, setengah sampai kepada umatnya, setengah disimpan. Kenapa? Kalau disampaikan semuanya ditebas lehernya Abu Hurairah. Kenapa? Terkait dengan fitnah, terkait dengan penguasa-penguasa yang ada pada itu, bukan masalah ahkam syar'i. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini gak ada masalah untuk disembunyikan pada suatu kaum. Ilahuna darsuna. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, pertanyaannya, sikap Mu'ad ketika menyampaikan hal ini di akhir hayatnya, apakah itu berarti Mu'ad tidak amanah dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Sebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya larangan, perintah itu kan bermacam-macam. Ya, ada yang sifatnya itu perintah wajib. Begitu juga larangan, ada yang sifatnya itu memang haram. Ada larangan yang sifatnya apa? Tanzih, makruh saja. Ya kan? Sama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari sini Mu'ad memahami bahwa yang larangan Rasulullah ini hanya sifatnya tanzih. Ya, bukan tahrim, artinya bukan ini harus, artinya larangan ini berlaku mutlak lah. Itu pun dengan disebutkan illah, penyebab apa? Khawatir manusia bersandar ketika belum paham. Sehingga ketika di zaman Mu'ad sudah tersebar Islam, dakwah meluas, orang-orang sudah paham, enggak ada masalah. Nah, hasya wa kalla an yakuna Mu'ad kha'inan. Hasya wa kalla, enggak mungkin sudah. Untuk kemudian Mu'ad ibn Jabal, salah seorang sahabat mulia, kemudian jadi seorang pengkhianat, tidak amanah. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Doktor, Dr. Rudi. Nah, keimanan itu kan ada 70 sekian cabang. Ya. Pertanyaannya apakah iman yang sempurna itu harus melaksanakan semua cabang tersebut atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Yang pasti disebutkan orang yang imannya sempurna yaitu orang yang mengerjakan wajibat, kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang muharramat, seperti itu, melaksanakan perkara perintah-perintah yang lainnya, meninggalkan yang dilarang, itu yang disebut al-iman al-mutlak. Adapun apakah harus, sana juga enggak tahu. Apakah semua cabang itu kemudian harus dilaksanakan tidak? Allahu a'lam bishawab. Seperti itu.